Tarian Zapin, Tarian Zapin, hai tarian pusaka, hai sudah terkenal, hai sudah terkenal di antara bangsa, hai kemaslah tiga. Dan